Matius bab 3. Ebekto Jeria Yahya Pembaptis Rabu Kasakerebedi Iyudia ben mulai akotbah. Mara pada tobat dari satu sana. Debuna. Sabab Allah bekatulia marenta minakarato. Yahya Jeria seka maksud bi nepi Yesaya kelaben debuna seamunyi kantaria. Bada orang ra'eraan esa kerebedi. Sadia aki jalan ka angkui pangeran, paramba aki ronglorong seele betana salerana. Yahya ngakem rasoken dari buluna onta, panjing serta dari kolek, seedeer beleng ben matu alas. Banyak orang dari Yerusalem, dari saantero negeri Yudia, ben dari radai rasa bingkra songa Yordan, pada nyabis ka Yahya. Reng orang jiria ngakoni satu sana. Ben Yahya abaptis reng orang jiria esonga Yordan. Benyak kia orang Farisi ben Saduki senyabis ke Yahya nyone baptis. Tapi bekto Yahya ngolati reng orang jiria dateng. Pas adebu kareng orang jiria. Bok naria jahat. Sapa sing ngucak jok bok na bisa lopo dari hukumna Allah si bekal rabu. Tutu aki bitengka kulina bok na. Jok bok na la tobat dari satu sana. Bok na jok nyangka bisa lompat dari okoman. Ala ben mocak. Jok Ibrahim bekatuan na bok na. Aina iyo. Dari torator ya. Allah sangkup kia abad di toronan. Kangkui Ibrahim. Kapak lai sedia aki. Saya pemugra kajuan sampai kamu ramuk na. Bungka setana selagi buah sebecek. Bekal epogra. Ben ibu ngaka dalam apoi. Sengko abab tersebut na ngangkui aeng. Aku notuaki coba nala topet dari satu sana. Tapi sebekal rabu salah nasi korea. Bekal abab tersebut na biarona Allah ben apoi. Salera nak rajaan dari sengkok. Muka aki sepatu nebai sengkok tak pantas. Salera nak ngasta di gedeng. Epa nampiasa kabian na gandum mah sampai bersih. Gandum jaria bi saleran epa kombola e dalam lobung. Tapi sekemakapi bekal eo bere e dalam apoi se tak bisa mate. Ebek to jeria, isa mios dari Galilea ke sungai Yordan. E jedia saleranah mangki Yahya, serta nyoon e baptis. Tapi Yahya nguti nolak parnyoonan na jeria. Debuna Yahya, abtina sekotu baptis sarang pancenengan. Mi samangken lamala pancenengan si mangki abtina. Tapi isa adebu. Latinera, sebab kalaben cara jeria, sengkok ben bekna ajalanaki pa apa sedeti kasokana Allah. Deti Yahya abaptis Isa. Saalanai baptis, Isa tuli ongke dari sungai Jeria. Otahu langi maroka. Ben Isa ngulati roh Allah toron akan tatere ke atas na selerana. Saalanai Jeria, pas ekaiding suarana Allah adebu. Ariah tang potra kakase, sema seneng tang ateh.